Allahu Azrabi, Allahu, Allahu, Allahu Azrabi, Allahu, Allahu, Allahu Azrabi. Allahu, Allahu, Allahu Azza wa Jalla. Untuk dapat berobat mengenai masalah kesehatan. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin mendapatkan pelayanan silakan untuk alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Di mana ada dua metode pengobatan di sana, ada yang pribadi, ada yang massal. Khusus yang massal hanya hari Kamis saja, pada maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis jajarkan pengobatan ala Nabi Bada Isa. Sedangkan untuk yang pribadi, bukanya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Kemudian konsekuensinya ada infak sodakonya yang baca ya, untuk biaya ramuan. Dan ada paketan herbalnya, mungkin berarti bisa jelaskan ya, untuk paketan herbal. Paketan herbal ini tergantung dari berat atau tidaknya penyakit itu, mulai dari Rp990.000, Rp1.990.000, Rp2.990.000, Rp3.990.000, Rp4.990.000, Rp5.990.000, dan Rp6.990.000, yang mana dananya akan dialokasi sesuai dengan kepada saudara-saudara yang kurang mampu buat kegiatan tablik akbar, santunan yatim piatu, pembangunan musala dan masjid yang sedang dibangun di Jawa Barat. Amin, insyaallah. Dan pasti kami terus nantikan partisipasi para pemirsa semuanya di 5743476 atau di 0215743478. Karena tema hari ini masih berkaitan dengan pengobatan ala Nabi pastinya. Ya, pengobatan cepat, tepat, sesuai dengan syariat. Ya. Dan kami menunggu penelpon yang masuk. Kita mungkin bertanya nih tentang tayangan yang sudah kita saksikan tentang lagu-lagu religi. Oh iya. Ya, mungkin Ustaz Cilik mau berbagi kepada kita nih. Silakan Ustaz. Atau Mbak Puput? Nah, Mbak Puput aja ya. Silakan Mbak Puput. Nah, ini kenapa sekarang ini beralih kepada lagu-lagu religi? Ya, begini Umi. Karena kan memang aku sudah berhijab. Sudah 3 tahun berhijab. Jadi kalau bisa, apa yang aku punya siarnya sekarang di lagu religi gitu, insya Allah. Terus kebetulan juga Pak Ustadz Guntur Bumi. Panggilan apa Pak Ustadz, ya? Ustadz kali ya? Ada panggilan sayang. Apa nih panggilannya nih? Ya, kebetulan Abi ini memang apa mau mengeluarkan album religi untuk Ramadan. Terus kita ada duet bareng gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi siar yang baik. Amin. Dan bisa diterima di masyarakat ya. Sebagai bentuk dari zikir juga dengan lagu-lagu ini mengajak kita untuk selalu mengingat kepada kebesaran Allah. Amin, insya Allah. Dan mungkin selain mengingat kepada Allah SWT juga yang sedang sakit, mudah-mudahan juga bisa terhibur ya, seperti yang kata Ustadz Guntur Bumi ini. Dan mungkin apa yang ingin ditambahkan lagi nih Mbak Puput, selain menenangkan hati, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan, pesan moralnya apa? Iya, mungkin kalau kita sih pengennya di Ramadan ini benar-benar khusyuk gitu ya. Terus lagu-lagu sholawat di sini juga bisa menenangkan hati yang pasti. Dan pengennya sih nggak cuma di Ramadan aja nih kita nyetel lagu-lagu religi. Sepanjang bulan. Sepanjang bulan juga harus mendengarkan lagu religi. Maunya sih seperti itu. Amin, amin. Nah, langsung kita ke Habib Mahdi nih ya. Habib, bagaimana pendapat Habib tentang pengobatan yang dilakukan di Padepokan Silaturahmi ini? Karena ada juga yang berpendapat Padepokan Silaturahmi ini adalah perkumpulan para dukun atau hal-hal yang negatif. Gimana Habib? Silakan Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana pun Anda berada, yang senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majlis taklim dari kota Condet. Ya, kota asal saya juga, sama-sama satu kampung, tapi belum pernah ketemu. Para asatidah, Mbak Puput, begitu juga di sebelah kiri saya, guru kita bersama Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi, yang senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan yang diadakan oleh majlis atau Padepokan Silaturahmi ini, apakah sesuai syariat atau tidak? Pertama, kalimat-kalimat yang selalu kita lantunkan adalah kalimat yang tidak keluar daripada tauhid kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkid di setiap kali kita selalu mengatakan percaya kepada Allah, minta semua pengobatan, semua kebaikan, semua syifa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terima telepon. Baik, kita sapa dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dengan Ibu Fauzia. Condet. Di Condet. Silakan Ibu ke Ustaz, Ibu. Hari ini hari Condet sedunia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu yang dari Condet, silakan. Ustaz? Ya, silakan Bu. Halo? Ya, halo Bu, silakan. Ustaz? Iya. Pertama-tama saya mau ucapkan praktek baru. Selamat ulang tahun. Ini Ustaz? Iya. Ini yang saya rasakan sakit nih. Iya, sakit apa Bu? Stroke. Kurang lama, sudah 3 tahun. Oke. Okay. Ya Ustaz? Iya. Ini kaki kanan dan tangan kanan yang nggak bisa diangkat. Okay. Bisa berat, gitu kalau angkat sebelah aja nggak bisa. Oke. Okay. Leher, punggung belakang, bawaannya sering pegel, panas ya Bu? Tengang dulu. Iya, panas, berat. Berat, sering bawaannya pusing ya Bu? Emosi nggak bawaannya? Ya Ustaz. Bawaannya sering emosi nggak? Ya halnya ya akhir begitulah. Oke, okay. Ibu. Sudah berapa lama sakitnya? Sakitnya kurang lebih 3 tahun besar. 3 tahun, penyakit kok betah banget 3 tahun. Kita doa bareng-bareng yakin kepada Allah Ibu. Yakin kepada Allah? Yakin. Sudah dipersiapkan air 1 gelas? Siap, sudah. Kita berdoa bersama-sama untuk jamaah yang di Sondes dan masyarakat Sondes yang memang mengukir sejarah kita di situ. Kita doa bersama-sama, mohon kepada Allah supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bareng-bareng ya, Bu. Ila fatratina mal mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama istighfar mohon ampun segala dosa kita kepada Allah. Astaghfirullah. Rabbal maraya. Ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Mungkin sakit kami dikarenakan kami banyak dosa, banyak khilaf ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Bala-bala angkatkanlah dalam tubuh kami. Penyakit-penyakit dalam tubuh kami, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Halo Ibu. Ya. Baca basmalah 1 kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya 1 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Ya. Sudah diminum airnya 1 teguk? Sudah. Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka, terus di leher belakang, dipijat-pijat kecil, ya. Terus di tempat-tempat yang sakit tadi, yang lumpuh separuh, atau mungkin yang lemes tadi, dipijat-pijat kecil. Sambil bersama-sama takbir. Allah. Masyarakat yang di Condet, yuk jamaah, jangan ngantuk. Yuk takbir. Allah. Bersama-sama takbir. Allah. Bersama lagi takbir. Allah. Sudah Bu? Ya. Sudah diusap-usap, terus digelengkan kepalanya kanan kiri seperti ini. Digerakkan supaya peredaran darahnya lancar terlebih dahulu. Terus diminum airnya langsung 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo Bu. Ya. Saya mau tanya masalah sakit tadi dulu ya. Kita mau tanya Ibu pada waktu istighfar. Mungkin ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa kita kepada orang tua kita. Rasanya hati Ibu dengan istighfar lebih tenang, lebih tentram atau tambah emosi dengan istighfar berjamaah tadi? Ya. Mayan tetap. Lumayan. Bu. Nah. Apa? Tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Ibu setelah minum air diusapkan di tempat yang sakit, yang lehernya yang tadi pegel, sekarang rasanya bagaimana setelah minum air? Kita doa bersama kepada Allah, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Ya, halo. Ibu. Ya. Setelah minum air, sebelumnya kita doa kepada Allah, terus diusapkan di tempat yang sakit, yang pegel-pegel tadi, yang tengeng lehernya belakang, rasanya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Agak ringan, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu, benar dari Condet? Iya, dari Condet. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih yang telepon. Kita dari Kampung Gedang ini. Oh, demi Allah nih. Demi Allah. Ibu. Ya. Setelah tadi ikut zikir istighfar, ada nggak merasakan ada getaran yang masuk dalam tubuh ibu dalam istighfar tadi? Ya, saya deg-degan, Ustaz. Ada getaran masuk seperti itu? Iya, ada deg-degan gitu. Coba telapak tangan kanan ibu letakkan di tempat yang sakit ibu. Coba dirasakan apakah ada hawa hangat atau berdenyut atau ada getaran gitu rasanya. Terasakah, Bu? Sudah. Ada getaran hangat gitu? Alhamdulillah. Halo? Halo? Bu. Bentar. Alhamdulillah. Bu. Halo? Bu. Bu. Bu. Kemana? Tidur. Ya wes, Ibu. Ustaz. Gimana rasanya sekarang? Agak ringan. Alhamdulillah. Ibu, silakan, Bu Bu nunggu. Iya, Ibu. Halo? Iya, Ibu. Dari Condet. Gimana Bu tadi? Rasanya? Ya? Ya. Ya, kasih kanan dan kanannya agak lumayan. Agak lumayan ya, Bu ya? Agak sedikit. Ya, alhamdulillah. Agak. Bu. Ya. Ini keberhasilan datangnya dari Allah, sholatnya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki, santunnya anak yatim dia atau fakir miskin dan orang Bu apa ya Bu ya? Ya. Nah. Ibu yakin merasakan ada perubahannya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Tidak pakai jin. Tidak pakai jin. Tidak pakai setan. Tidak pakai setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkah. Dunia akhirat ya Bu, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pilih mikrofon berikutnya, silahkan. Assalamualaikum. Salam. Baik, posisinya dulu Bapak. Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Nur Ifadah dari Kalimantan, Bu. Dari Kalimantan. Baik, silakan langsung dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak, dari Kalimantan, silakan. Ini telinga ini mendengung dan Pak, kalau jalan itu seperti goyah, mata rasa menang-menang gitu, Pak Ustaz. Oke. Okay. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana, Pak? Kenapa? Saat ini detik ini lehernya sering berat, pegel, cengeng, panas, nggak? Iya, sering. Yang pekat ini telinga yang demung. Dengung, ya? Oke. Okay. Dan lambung rasanya naik gitu. Lambung rasanya perih, sesak gitu ya? Iya. Oke, okay. Kita doa bareng ya, Pak. Mana yang sembuh terlebih dahulu, mana yang ada perubahan terlebih dahulu, kita pasrahkan kepada Allah, kita doa yakinnya kepada Allah. Yakin kepada Allah? Yakin, Pak. Sudah dipersiapkan airnya 1 gelas? Ya. Mohon keikhlasannya para kiai, para habaib, para guru, para jamaah, mendoakan Bapak namanya siapa, Pak? Nur Ifansyah. Bapak Nur Iman? Nur Ifansyah. Nur Ifansyah yang ada di Kalimantan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan jamaah yang mengikuti tayangan ini apabila susah masuk mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila khatratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, telapak tangan Bapak letakkan di dada sambil kita bersama-sama istighfar mohon ampun segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami Allah. Ampunilah segala dosa kami Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah bala-bala kesialan dalam tubuh kami ya Allah. Ya Rabbi Rabbal baraya. Astaghfirullah Halo Bapak. Ya. Baca basmalah satu kali ditiupkan di airnya terus minum airnya 3 teguk langsung bismillah. Sudah Pak? Sudah. Ambil sedikit airnya usapkan di muka, di telinga, terus leher belakang terus di dadanya. Sambil bersama-sama takbir dikeluarkan suaranya. Takbir. Bersama lagi takbir. Bersama-sama sekali lagi takbir. Halo Pak. Ya. Coba Bapak hidungnya dipencet terus ditekan seperti mengeluarkan angin lewat telinga. Coba bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Allah Akbar ditekan 3 kali ya Pak. Jangan terlalu kencang, pelan saja. Sudah Pak? Sudah. Terus diminum airnya 1 teguk bismillah. Alhamdulillah. Bapak, masalah sakit nanti dulu ya. Bapak pada waktu istighfar ingat dosa kita kepada orang tua kita, kepada Allah, hati Bapak rasanya gimana sih Pak? Apakah tambah marah, emosi, atau apa tambah senang dengan istighfar tadi? Senang sekali. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir ya Pak, membuat tenang hati Bapak setelah minum air, usapkan di tempat yang sakit bersama takbir, mohon kepada Allah. Terus tadi melakukan peredaran darah lancar terlebih dahulu, angin lewat telinga. Sekarang yang bening atau yang perutnya yang sesak tadi bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kurang, tidak berkurang. Alhamdulillah. Benar Bapak dari Kalimantan? Ya benar. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional saudaranya Bu Nirmala yang telepon. Bukan, bukan. Demi Allah nih. Demi Allah. Yakin? Yakin. Bukan rekayasa? Bukan. Bukan sulap, bukan sihir? Bukan sulap, bukan sihir. Tidak pakai jin dan setan? Tidak pakai jin, setan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bapak coba rasakan Bapak pada waktu telapak tangan Bapak di dada tadi. Ada getaran yang Bapak rasakan nggak pada waktu tadi istighfar? Apakah telapak tangan terasa ada hawa hangat berdenyut atau ada semacam kesemutan kecil atau gimana tadi terasanya? Seperti agak panas sedikit. Ada hawa hangat ya Pak ya? Yakin ya Pak ya? Yakin. Oke, sholatnya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim dia tuh fakir miskin dan orang gua apa? Bapak yang tadi juga penelpon yang dari Kondes sama yang ke Bapak Kalimantan menghubungi alamat di bawah ini atau mendapatkan ramuan gratis dari Padepokan Silaturahmi sumbangan dari pasien-pasien pribadi. Kita doakan pasien-pasien pribadi yang bersedekah rezekinya dilipat gandakan oleh Allah dan penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah dan hajatnya terkabul oleh Allah. Amin. Amin. Salam buat keluarga ya Pak. Insya Allah kita akan mengadakan tablik akbar dan nanti launching lagu di Kalimantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Halo. Ditunggu Pak Ustaz ya. Halo Pak. Ya. Bapak sering nonton tayangan ini? Iya. Sering nonton tayangan ini Pak? Sering. Tiap kali. Kalau Pak, sesuai dengan syariat Islam apa tidak sih tayangan ini Pak? Sangat sesuai sekali. Dan saya sangat mendukung sekali Pak Ustaz. Oke. Pak, kalau ada sebagian kecil saja. Ya, sebagian kecil saja yang berbicara kelompok kita ini malah kayak kelompok dukun itu, gimana pendapat Bapak itu? Itu sama sekali tidak benar, itu orang yang keliru yang bilang itu. Enaknya diapain? Kenapa? Dirukyah aja ya? Iya, dirukyah aja. Udah. Salam buat keluarga, salam buat masyarakat Kalimantan. Insya Allah kita akan mengadakan tablik akbar dan launching lagu di Kalimantan. Berkah. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mirsa, sebelum kami akan lanjutkan, kita harus saksikan visualisasi seperti berikut ini. Silahkan. Ya Allah. Makasih Rupiah yang dibikin pusat cilik di Gunung Bumi, pasarnya sudah ditenang dan sakit yang pernah semakin berkurang. Setelah saya mengikuti Rupiah, alhamdulillah sakit pegal-pegal saya mendingan. Penyakit yang saya rasakan ini adalah migrain atau sakit kepala. Alhamdulillah setelah mengikuti Rupiah kembali, sakit kepalanya bisa hilang. Penyakit kena jantung sama asam urat, tapi alhamdulillah untuk beberapa kali saya datang ke sini berkat Gusti Allah Ta'ala, akhirnya saya bisa sembuh. Cara medis saya dinyatakan terkurangi pasti pasti, dan itu dari hari ke hari bukan baik tapi semakin yang menurun kondisi fisik saya, dan alhamdulillah setelah mengikuti rukyah pasti bukan silaturahmi ini, kesehatan saya semakin membaik dan saya bisa beraktivitas seperti orang-orang yang lain yang tidak memiliki penyakit tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sidik Gunung Bumi yang telah berkenan memberikan pengobatan gratis ini dengan mendapatkan ramuan secara gratis pula. Alhamdulillah, saya dulunya masih mengidap penyakit telinganya yang keluar nanah. Setelah berobat sini mengikuti rukyah bersama Ustadz Sidik Gunung Bumi, alhamdulillah merasa sakitnya sudah hilang. Saya keluhan di perut sebelah kanan agak sakit, tapi ini sekarang sudah enggak sakit lagi. Ya saya tahu, saya kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Ya, alhamdulillah sekarang sih sudah sembuh. Setelah saya mengikuti rukyah di Padepokan Gunung Bumi, mendapat perkembangan yang sangat baik. Saya minum air sekali dan saya olehkan sekali. Besok paginya terasa sih. Apa itu namanya? Kesembuhannya. Sehingga sekarang. Thank you. Terima kasih Ina Rofi. Baik, untuk lagu yang kedua akan ambil adik saya Anasya. Dapatkan kasetnya di tempat-tempat yang ada. Lagu pertama TPRI Nasional. Jadi yang lain urutan yang kedua. Untuk umat nasionalisme, lagu ini untukmu. Siapa tuh kita? Alam semesta, siapa tuh kita? Seluruh jagat raya, siapa tuh kita? Kita alam semesta, siapa tuh kita? Seluruh jagat raya, tiada Tuhan. Sampai kita, kalau ada bangun dunia, kalau ada bangun dunia. lagu ini untuk abang saya yang saat ini lagi sakit di Semarang. Mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk Ustadz Tidjar Kerajaan. Mudah-mudahan berkah. Baik Mbak Aci, tadi kita sudah dengarkan dua buah lagu berturut-turut dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pemicu semangat untuk para pasien yang saat ini sedang sakit ya Mbak Aci ya, mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa menjalani aktivitas kembali seperti biasa. Dan mungkin sekarang kita akan kembali bertanya-tanya nih Mbak Aci seputar pengobatan ramah ya, nabi. Mungkin Mbak Ina yang mau nanya ya. Silahkan Mbak. Assalamualaikum. Ya, sudah on? Ya. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam. Ya, saya kan pengobatan rukyah itu yang ciri-cirinya yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. Makanya selalukan moto kita kelapa cengkir kejatuhan ketan dengan berzikir untuk kesehatan. Ya. Nah, rukyah yang sesuai dengan syariat bagaimana pernah dialami oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, di mana kata Siti Aisyah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruni an astarqiya minal ain. Kanjeng Rasul memerintahkan kepadaku untuk merukyah daripada penyakit pandangan mata yang jelek. Nah, bagaimana rukyahnya ini? Ya jelas dalam Al-Quran Allah perintahkan dalam surah Al-Isra ayat ke-82, وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Jadi yang dibacakan adalah kalimat-kalimat yang langsung dari Al-Quran. Makanya buat pemirsa TVRI, jangan salah interpretasi, jangan salah penafsiran. Terkadang ada, kalau tadi guru kita menyebutkan sebagian kecil. Ya, kecil ya. Kalau bahasanya mah, dalam kaidah usul fikih an-nadir la yu'tabar. Kalau nggak salah ada juga ayat begini. Sedikit terjemahin, dikit jatuh maknanya. Yang sedikit, kalau bahasa saya mah, ada bukit di Bangka Belitung. Yang sedikit mengat itu. Ada itu. Jadi ada ayat juga, Umi, jamaah. Ya yuhaladzina amanu ila ja'akum fasikum binaba'in fatabayyunu. Wahai orang-orang beriman, apabila ada orang-orang fasik yang membawa berita-berita tidak enak, tidak pantas didengar, fatabayyan, maka selidiki apakah ini orang ada maksud-maksud tertuju, maksud-maksud tertentu, hasud, iri, dengki, atau juga persaingan, bisa. Ya. Jadi saya kalau menanggapi ini sih sebetulnya cerita lama, cuman pakaian baru. Allah aja dihujat, Rasulullah dikatain, begitu ya. Ya, jadi kalau kita dakwah, memang otomatis ada tuh duri-duri, ya, manusia-manusia yang terlihat indah tapi berhati na'udzubillah menzalik. Gitu. Kira-kira begitu saya rasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi man tabi'u dari milki ama'an baba'adu. Ketika kita melihat sebuah pengobatan yang dicurigai, maka buat orang yang beriman, yang memiliki akal dan hati, pasti dia akan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak akan pernah lari daripadanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa'aminu وضحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dari mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kembalikan kepada Allah. Ketika ada berita yang tidak mengenakan, apalagi ada unsur menghujat ataupun menghasud, kembalikan kepada Allah. Buat kita yang mendengar, fatabayyanu, lakukanlah penyelidikan ulang. Kalau memang dukun, ya nggak usah kita jelaskan di sini. Semua sudah tahu dukun pakai apa. Ya, cincinnya aja segede-gede alaihim. pakai gelang bererot, ya. Insya Allah kalau di sini mah subhanallah, kalau di sini insya Allah pakai blue jean makan ketan, nggak pakai jin, nggak pakai setan, insya Allah. Silakan nambahkan sedikit nih. Ya, di atas tanpa ada buah markisa, juga tanpa rekayasa. Nah, patut diketahui bagaimana, makanya katakan apa Al-Quran langsung memerintahkan yang selalu dibimbing oleh guru kita Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, ingatlah kamu kepadaku niscaya Allah juga akan ingat kepada kamu. Maka selalu ketika menerima telepon interaktif kan yang pertama didahulukan yakin kepada Allah, ya, yakin kepada Allah. Nah, ketika yakin, yang dibimbing kalimat-kalimat, ya bacakan selawat nariyah. Ya Allah, doa tanpa selawat, laksana ngirim surat, gak pakai alamat. Gak bakalan sampai. Nah, makanya sangat harus dipahami dalam artian harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yakin, jelas. Pak Nurul yakin ketemu Abah. Yakin mas semua pasti diijabah. Ya, insya Allah. Saya tambahkan sedikit, di dalam hadis juga digambarkan oleh Rasulullah SAW, man lam yashtafi bihamdalah la syifa'alah. Tadi juga kita mengawali, hayo jamaah semua, pemirsa dimanapun Anda berada, kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat ini, mudah-mudahan dikasih ijabah oleh Allah SWT. Doanya orang masyarakat banyak juga adalah obat, ya. Di samping itu juga Nabi juga memberikan wasilah kepada kita. Ada pengobatan melalui cintan hitam, habas syoda. Bukan berarti cintan hitam ini bisa ngobatin kita tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tapi Nabi ingin menggambarkan kepada kita wasilah-wasilah penyebab salah satu bisa mengakibatkan kesembuhan. Ada juga seperti dibekam. Ya, dihijam, dibekam. Itu juga metode yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Nabi pakai madu. Ada juga pakai tanah. Ya, ada juga dengan berta'awud, beristighfar, ada juga da'u marbakum bisadaqah, dengan mengeluarkan sadaqah. Inilah yang kita ajarkan melalui syariat Islam, melalui dakwah sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah naifnya orang yang mengatakan bahwa acara semacam ini atau ajaran yang kita ajarkan ini adalah merupakan tema seperti dukun atau sebagainya. Kalau kita dibilang dukun, apakah tidak salah Nabi yang mengajarkan ini? Na'udzubillah min zalik, membesarkan nama tapi menjatuhkan nama yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang tambahannya, kalau semuanya ini kumpulan ada banyak saja alim ulama, para habaib, para ulama, para kiai, bahkan profesor secara akademisi yang ada di perguruan pasca sarjana berupa PTI, itu saja masih dibilang dukun, apalagi yang kagak ada ulamanya, kan begitu? Betul apa tidak, Bu? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok kali kacok. Cocok, pusat menit, cocok. Biar tambah cocok lagi nih. Sekarang kita akan dengarkan lagu. Duet lagi ya Ustaz ya? Oh, Ustaz Aslan Faisal, silahkan. Uti, silahkan yuk. Saudara-saudara yang tetap dakwah, supaya tetap semangat, fitnah dihadapi dengan sabar, duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tetap usaha dan berikan orang-orang kafir memfitnah orang-orang Islam. Terus bersama dan berdua. Terus bersama. Ya Basroti, ya Basroti, min hantasul kamal. Ya Basroti, Ya Basroti, Min Hazakul Kamal, Ya Basroti, Ya Basroti, Min Hazakul Kamal, Mada Yu'abi, menyiapkan air satu gelas juga ya Mbak Aceh ya, karena sekarang kita akan berdoa bersama yang langsung akan dipimpin oleh Ustaz Idris Guntur Bumi. Contoh-contoh gambar penyakit yang memang sungguh-sungguh sangat ironis, mungkin bisa ditayangkan di gambar yang saat ini. Mungkin Anda yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh seperti foto yang saat ini di zoom oleh kameramen TVRI, yaitu contoh kanker kaki yang ternyata harus dokter menfonis dipotong sampai pangkalnya. Atau mungkin gambar yang satunya, kanker tangan yang saat ini sungguh ironis, dokter sampai harus dipotong. Segala macam harus dipotong dan dipotong. Ya. Atau yang saat ini kanker tidak kunjung sembuh yang sangat-sangat bahaya untuk masa depan anak tersebut. Mungkin saat ini di mana gambarnya ada? Nah. Atau yang saat ini penyakitnya terkena aneh, keluar kawat di dalam tubuhnya. Ini berarti kena sihir, santet, guna-guna orang yang dengki. Ya. Atau yang saat ini aneh, sering bawaannya emosional atau tekanan diri, darahnya sering emosional. Lihat istri kelihatannya tua. Lihat istri orang lain malah kelihatan muda. Berarti ada jin akwar yang ada di rumah yang ingin meraih-raih rumah tangga tersebut. Di rukyah harusnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan buat rumah kamu seperti kuburan yang tidak ada bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya di situ. Ya. Terus apa lagi? atau penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tanda-tanda orang terkena gangguan sihir sangat guna-guna, leher belakang ini bawaannya berat, pegel, sengeng, panas, bawaannya emosional. Ya. Terus telinga kadang berdenging atau bergeduk. Tempat yang sakit seperti ketusuk-tusuk, kesayat-sayat, atau semacam teriris-iris. Ada semacam benda yang berjalan. Setempatnya diburuan di rukyah. Daripada kawatnya atau semacam ibu-ibu yang ada di Samarinda itu sampai keluar di dalam kulitnya. Berarti itu masuk kategorinya stadium 4 sudah, ibaratnya kanker. Ya. Atau yang saat ini di rumah sakit, di unit gawat darurat atau di ruang ICU, dokter sampai bingung nih. Tidak ada salahnya di rumah sakit, terus pakai rumah sakit, tetap itu secara intelektual, secara spiritualnya, kita doa kepada Allah deh, yaitu dengan cara rukyah. Di double jadi dua. Mudah-mudahan berkah, kita doa bersama. Air yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibaca dengan ayat-ayat suci Al-Quran membentuk kristal segi 6. Setelah difoto dengan kecepatan mikron, dengan didinginkan dengan 2 derajat Celcius. Ini menemukan non-muslim, apalagi kita orang muslim. Kenapa tidak percaya? Harus kita percaya. Makanya ayat turun dengan Bismillahirrahmanirrahim, wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, shifa wa rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pastinya Islam. Ya, orang Islam belum tentu beriman. Maka yakinnya kepada Allah. Jangan yakin kepada buntur bumi atau para habib ulama. Mohonnya kepada Allah. Mudah-mudahan keyakinan itu yang tinggi menimbulkan apapun, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, siapa yang mau menghalangi? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan air satu gelas, bisa dipersiapkan air jam-jam boleh. Kita doa bersama yang saat ini di depan televisi, nggak ada salahnya kita doa. Karena saat ini penontonnya 3 juta lebih. Karena rating pertama ini tayangan TVRI Nasional. Karena tayangan ini berkah. Karena saya pernah coba di TV Nasional yang lain, swasta, ratingnya sampai sekarang belum terputuskan. Ya, ratingnya 3,5. Saat ini berarti contoh TVRI Nasional, mudah-mudahan berkah untuk masyarakat. Illa khotarji nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinillahi dan alu bihi uqadu wa nanu faridu bihi al-qurabu wa suksa bihi mawani. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah yang mengikuti doa pada pagi hari ini, ya Allah, kabulkan doa kami yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada kami yang saat ini kami difitnah, dizalimi orang-orang kafir. Sakit hati kami, ya Allah, sakit hati kami. Kami mengadu kepada Engkau, ya Allah. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Lebih tinggi ketimbang orang yang suka menfitnah tersebut, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Jabar, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, ya Allah. Mereka kebingungan, ya Allah. Maka berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam sampai kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan agama Islam kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Rabbi ufili wali walin jaya. Ya kabulkan doa kami, kabulkan doa kami, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Bikulli lamhatin wa nafasin mi'adani,